dan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutus beberapa utusan ke tempat-tempat yang di sana membutuhkan dakwah. Mengutus Mu'ad ibn Jabal, begitu juga Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman untuk berdakwah terhadap penduduk Yaman tersebut. Dan tentunya ketika seorang berdakwah, banyak yang perlu diperhatikan bagi seorang da'i. Di antaranya seorang da'i hendaklah dia mengetahui, berilmu terhadap apa yang dia seru. Seorang da'i hendaklah dia memahami tentang hukum syar'i. Jangan sampai seorang da'i dia tidak memahami hukum syar'i, sehingga yang dia seru pun tidak jelas arahnya, tidak bersumber daripada Al-Kitab dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara syarat seorang da'i, dia mengetahui tentang hukum syar'i, dia mengetahui tentang apa yang dia seru. Kemudian syarat yang kedua atau perkara yang penting bagi seorang da'i, selain dia berilmu, mengetahui tentang hukum syar'i, maka hendaklah dia pun mengetahui tentang keadaan mad'u, keadaan yang diserunya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Sehingga Mu'ad Ibn Jabal mengetahui tentang keadaan mad'u yang akan diseru. Tentunya berdakwah kepada ahlul kitab, kaifiah tata caranya berbeda dengan dakwah kepada orang-orang yang bodoh. Ahlul kitab mereka memiliki ilmu, diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Alkitab kepada mereka sehingga mereka memiliki ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Mu'ad bin Jabal tentang siapa yang akan diajak berdakwah tersebut adalah ahlul kitab, supaya Mu'ad benar-benar mempersiapkan ilmu. Sehingga tatkala ada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada pada mereka, beliau bisa mematahkan dan membantahnya. Ya, sampai seorang da'i tidak mengetahui keadaan mad'u. Tidak bisa disamakan antara mad'u yang dia telah mengetahui ilmu dengan mad'u yang bodoh. Sebagaimana tidak disamakan dan tidak bisa disamakan antara mad'u dari kalangan orang yang sudah tua renta dengan mad'u para pemuda. Beda di dalam menghadapi mereka. Barakallahu fikum. Dan juga bagi seorang da'i, hendaknya dia mengetahui kaifiyah dakwah, tata cara berdakwah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya tentang kaifiyah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Rabbmu, pertama dengan cara hikmah, yang kedua dengan nasihat yang baik, dan yang ketiga dengan cara diskusi, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Ini antara kaifiyah dakwah. Kapan waktunya berdakwah dengan hikmah? Kapan waktunya berdakwah dengan mau'idhoh hasanah? kapan waktunya berdakwah dengan jidal, diskusi, hendaklah seorang da'i mengetahuinya. Nah, yang mana tentunya yang pertama kali dia seru kepada manusia itu hendaklah dengan cara hikmah, dengan ilmu, dengan lemah lembut dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah kepada manusia. Kalau seandainya dengan cara lemah lembut belum ada perubahan, bisa naik dengan nasihat yang baik, diberikan targhib wa tarhib, disebutkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyemangati mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditakut-takuti mereka baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perkara-perkara yang diharamkan, berikan targhib wa tarhib supaya tumbuh semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh rasa takut dari melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang baik. Kalau ternyata dengan cara hikmah juga tidak mempan, dengan nasihat yang baik pun tidak mempan, maka bisa dengan cara diskusi dengan cara yang lebih baik. Mungkin dia memiliki syubhat, memiliki kerancuan dalam berpikir, sehingga nasihat yang kita sampaikan kepadanya mentah, tidak menerimanya. Mungkin dia punya syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Maka kita ajak diskusi dengan cara yang baik. Kita patahkan syubhat-syubhatnya. Kita bantah syubhat-syubhatnya dengan ilmiah, bukan dengan akal lagi, dengan ilmiah, dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting dimiliki oleh seorang da'i ilallah, orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam hadis yang kita bacakan tersebut menyebutkan bahwasanya dalam mengajari manusia hendaklah dahulukan yang paling penting dari perkara-perkara penting yang lainnya. Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'ad ibn Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Jadikanlah awal pertama kali yang engkau seru, yang engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang. Sehingga hendaklah para duat, para da'i menjadikan awal dakwahnya yaitu dakwah tauhid, supaya manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya manusia beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang paling penting dalam berdakwah. Dan ini merupakan inti dakwah para nabi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, di mana inti dakwah mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. Merealisasikan makna la ilaha illallah. Bahkan ini merupakan hikmah dan tujuan diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'budun liwahidun. Para ulama mengatakan makna beribadah kepada-Ku yaitu mentauhidkan-Ku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri dakwah para nabi. Begitu juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi. Mereka sangat mementingkan dakwah tauhid sebelum yang lainnya. Nah, inti dakwah para anbiya. Dikarenakan ini merupakan hak Allah yang terbesar. Dan merupakan perintah Allah yang terbesar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Haqqul haqqullah al-ibad, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba-hambanya, supaya hamba beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berdakwah dengan perkara yang paling penting sebelum perkara-perkara penting yang lainnya. Tadarruj dalam dakwah, bertahap dalam dakwah. Apalagi yang kita seru orang-orang yang belum paham, belum mengerti tentang ilmu, belum mengerti tentang kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Ajarkan perkara yang paling penting terlebih dahulu tentang tauhid. Bagaimana kewajiban seorang bertauhid? Bagaimana keutamaan-keutamaan tauhid? Bagaimana balasan yang akan diberikan kepada orang yang bertauhid? Bagaimana ancaman yang akan diberikan kepada orang yang tidak bertauhid? Ajarkan kepada mereka. Apa makna la ilaha illallah kalau mereka belum paham? Apa makna Muhammad Rasulullah? Ajarkan. Supaya dalam ucapan mereka la ilaha illallah bukan sekedar ucapan saja, tapi mereka benar-benar memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya dan konsekuensi-konsekuensinya. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka hanya mengatakan saja, tapi keyakinan dan amalannya jauh dari apa yang mereka katakan. Nah, apalagi kepada anak-anak, ajarkan. Mulai perkara yang paling penting dari perkara-perkara penting yang lain. Dimana mengajarkan tauhid ini bukan hanya berlaku kepada orang dewasa saja, kepada anak-anak saja. Jadi ajari mereka tentang tauhid supaya tumbuh mereka dalam keadaan tauhid yang kuat terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka benar-benar terkait hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan tauhid sedini mungkin kepada anak-anak kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ketika itu beliau masih kecil diajari tentang tauhid. Ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Wahai anak kecil, jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu menolongmu, membelamu, membantu. Sampai Nabi mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan anak yang masih kecil tentang tauhid. Apabila minta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pendidikan tauhid ini pendidikannya sangat penting. Baik kepada orang dewasa, begitu juga kepada anak-anak. Diajarkan tentang tauhid supaya hati mereka kokoh ketauhidannya. Menggantungkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaitkan hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, kalau seandainya mereka mentaatimu, mereka mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ajarkanlah mereka tentang solat. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam. Bertahap. Setelah yang terpenting, pindah kepada yang penting yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan lagi, kalau seandainya mereka mentaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Lihat, bertahap. Dakwah dengan penuh hikmah, ya. Diajarkan dari mulai yang terpenting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, dan juga Nabi SAW mengingatkan ketika mengambil harta zakat, janganlah menzalimi muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Di antara bentuk menzalimi orang yang mengeluarkan zakat, mengambil hartanya yang paling istimewa. Sehingga Nabi mengingatkan, fa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhilah oleh kalian harta-harta mereka yang paling istimewa. Dan mengambil harta zakat, jangan sampai mengambil harta orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya yang istimewa, dikarenakan ini merupakan bentuk kezaliman. Akan tetapi harta, ambillah harta yang pertengahan sifat. Dan juga Nabi mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, dikarenakan tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang mustajab. Sehingga di sini menunjukkan tentang haramnya kezaliman. Nah, hadis yang berikutnya, قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الصرف النووي رحمه الله تعالى حديث yang ke-214 وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه dari أبو حميد namanya عبد الرحمن بن سعد الساعدي. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meriduinya. Qala ista'mala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi yuqalu lahu ibnu lutbiyah. Nabi SAW mengutus seseorang dari kabilah azdi dinamakan dengan sebutan Ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Dia diberi tugas untuk mengambil harta zakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Tatkala dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar ketika datang utusan ini dan mengatakan ini untukmu, ini hadiah untuk saya. Padahal dia ditugaskan untuk mengambil harta zakat. Ya. Tapi harta zakat tersebut dia mengatakan ini untukmu wahai Nabi, ini untuk saya. Hadiah untuk saya. Maka Nabi SAW ketika itu berdiri di atas mimbar. Wa hamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan beliau pun menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Langsung beliau berkhutbah. Ya. Perlu kita ketahui khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang sifatnya ratibah, ada yang sifatnya aridah. Ada khutbah yang sifatnya ratibah, terus-menerus beliau lakukan. Seperti khutbah apa? Khutbah Jumat. Ya. Khutbah salat Jumat terus-menerus. Khutbah Eid, Idul Adha, Idul Fitri. Ada juga khutbah yang beliau lakukan secara insidental. Sewaktu-waktu ketika melihat suatu kejadian di mana beliau harus menyampaikan kepada manusia, beliau berdiri kemudian berkhutbah. Termasuk di antaranya hadis yang kita bacakan ini. Ketika utusan tersebut datang dan mengatakan ini untuk kalian, sedangkan ini hadiah untukku. Ketika melihat kejadian seperti ini, Nabi SAW berdiri, berkhutbah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengingatkan para sahabatnya dari perkara-perkara yang penting untuk diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Summa qala amma ba'du. Nabi mengatakan amma ba'du. Fa inni astamilu rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allah. Sesungguhnya aku mengutus seseorang di antara kalian untuk melakukan suatu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadaku. Fayati fa yaqulu hada lakum wa hada hadiyatun uhdiyat ilayya. Kemudian orang ini datang dan mengatakan ini untuk kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Tidak amanah dalam melaksanakannya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta tatiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Sampai Nabi mengatakan tidakkah dia duduk di rumah bapaknya dan ibunya sehingga hadiah tersebut datang kepadanya apabila dia jujur. Kalau dia jujur, cukup dia duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya sampai hadiah datang kepadanya. Jangan sampai ketika dia diutus untuk mengambil harta zakat, tiba-tiba dia mengatakan ini untuk kalian, ini hadiah untukku. Nah, wallahi la ya'kulu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laki Allah ta'ala yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian memakan sesuatu bukan dengan haknya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa barang tersebut di hari kiamat. Ya. Orang yang menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang benar, mengambilnya dengan cara yang batil, dengan cara penipuan, dengan cara pencurian, perampokan, pemaksaan. Nah, maka di hari kiamat nanti dia akan membawa barang-barang tersebut. Sampai dalam hadis yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, "Man zalama qaida sabrin min al-ardi," barang siapa yang menzalimi orang lain walaupun sejengkal dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantungkan pada lehernya, Allah akan kalungkan pada lehernya dari 7 lapis bumi. Nah, sehingga orang yang mengambil atau memakan sesuatu dengan cara yang batil, yang bukan haknya, maka ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memikul dan membawa barang yang dia ambil dalam keadaan batil. Nah, fala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu ruwa aw baqaratan lahu khuwar aw syatan tay'aru. Sampai Nabi SAW mengatakan, maka aku tidak mengetahui salah seorang di antara kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa unta yang melenguh suara, au baqaratan lahu khuwar, atau sapi yang melenguh, au syatan tay'aru, atau kambing yang mengembe. Nah, ketika seseorang mengambil harta orang lain, misalkan berupa hewan, mengambil unta orang lain, maka di hari kiamat dia akan membawa unta tersebut, memikul unta tersebut. Nah, dalam keadaan melenguh untanya, bersuara. Kalau dia mengambil sapi orang lain bukan dengan cara yang hak, menipu dan lain sebagainya, maka di hari kiamat dia akan memikul, membawa sapi tersebut. Begitupun kalau saya dia menzalimi orang lain dengan mengambil kambing orang lain dengan cara yang batil, di akhirat nanti pun dia akan memikul kambing tersebut dalam keadaan mengembe suara. Begitu juga barang-barang yang lainnya. Nah, orang yang menzalimi orang lain sejengkal tanah saja, di hari kiamat nanti akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Nah, maka hendaklah kita menjauhi kezaliman terhadap orang lain. Summa rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayadu ibtayhi. Kemudian Nabi SAW mengangkat telunjuk tangannya sampai terlihat putihnya ketiak Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hal balagtu salatan. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikannya? Beliau ucapkan 3 kali. Nah, cuma beliau telah menyampaikan semua syariat Islam ini. Tidak ada yang terlupakan sedikit pun dari syariat Islam. Sampai perkara yang terkecil pun Nabi SAW menyampaikan semuanya. Tidak ada yang terlewatkan dari syariat ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ila jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyina lakum. Tidaklah tersisa sesuatu apapun, sedikit apapun yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Semuanya telah dijelaskan. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh lancang orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan syariat. Sungguh lancang orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian daripada syariat. Baik tuduhan tersebut secara langsung ataupun secara tidak langsung. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yaruha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama ini, kemudian dia anggap sebagai suatu kebaikan, maka sungguh dia telah menduga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Dia telah menduga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalah. Dia telah menduga Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup-nutupi risalah. Sehingga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini, secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan syariat ini. Sehingga perlu bagi dia menambah-nambah, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Nah, padahal Islam ini telah sempurna. Sampai Allah tegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Perkara-perkara yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai agama, maka pada hari ini pun bukan sebagai agama, dikarenakan Islam ini telah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Kewajiban kita hanya mengikuti saja. Tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu mengurang-urang, apalagi membuat-buat ibadah yang baru. Cukup mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-215. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhi min irdihi aw min syai'in, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa zalim dalam masalah kehormatan atau yang lainnya, falyatahalalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalan sekarang ini juga, hari ini juga, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham tidak bermanfaat. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi, kalau dia memiliki amalan saleh, maka diambil dari amalan saleh tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, dan kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang dizaliminya dan dipikulkan, diberikan kepadanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan umatnya, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berkaitan dengan zalim dalam masalah kehormatan atau yang lainnya, maka hendaklah segera meminta maaf, segera meminta kehalalannya sekarang ini juga. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Segera meminta maaf sekarang ini juga di dunia, sebelum datang suatu hari yang mana dinar ataupun dirham tidak bermanfaat lagi. Dan dimaksud adalah hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat. Dikarenakan ketika seorang masih berada di dunia, masih mungkin untuk meminta maaf, meminta kehalalan dari kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Apakah dengan cara minta kehalalannya, minta dihalalkan dari kezaliman yang telah dia lakukan, ataukah dengan cara minta maaf, atau yang semisal ini ketika di dunia masih memungkinkan dia minta maaf kepada orang lain, minta kehalalan kepada orang lain yang telah dia zalimi, mengembalikan hak-hak orang lain yang telah dia zalimi. Adapun di akhirat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk meminta kehalalannya, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Yang ada hanya amalan-amalan soleh yang dia miliki, kemudian dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan kepada orang lain. Nah, dikarenakan pada hari kiamat nanti, orang yang berbuat zalim akan dikisos terhadap orang yang dizaliminya. Dan dikisosnya bukan berupa bayaran dinar, bukan berupa bayaran dirham, bukan berupa pukul dipukul lagi, celak dicelak lagi, bukan. Tapi kisosnya dengan cara diambil kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ya, diambil kebaikan. Padahal kebaikan ini merupakan modal seseorang di hari kiamat. Nah, modal. Seseorang ketika meninggal dunia, semuanya terputus. Bahkan keluarganya tidak menyertainya, hartanya tidak menyertainya. Yang menyertainya hanya amalannya. Sampai Nabi mengatakan yatba'ul mayyit salasa, yang mengikuti jenazah mayit itu ada tiga. Apa yang pertama? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayabqa wahid wa yarji usnani, yang satu tetap menemaninya, yang dua kembali pulang. Apa yang tetap? Amalannya. Apa yang kembali? Hartanya, dan keluarganya kembali, tidak menemaninya dalam kuburan. Seseorang meninggal tidak membawa rumah mewahnya ke dalam kuburan. Seseorang meninggal tidak membawa mobil yang mewahnya ke dalam kuburan. Yang dia bawa hanya 3 helai kain kapan di dalam kuburan. Nah, sementara amalannya menemaninya merupakan modal baginya untuk mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat nanti kalau amalannya baik, dan tentunya kalau amalannya jelek, maka ini sebab dia mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata orang yang berbuat zalim, modal yang besar ini, amalan kebaikannya, diambil untuk membayar kezaliman yang telah dia lakukan di dunia. Diambil kebaikannya, padahal itu merupakan modal, ternyata diambil modalnya. Nah, sungguh bangkrut orang yang memiliki modal kemudian diambil modalnya. Bahkan lebih daripada itu, kerugian orang lain ditimpakan kepadanya. Sungguh dia akan mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Nah, kalau seandainya masih tersisa, dan kalau ada amal kebaikan, diambil amal kebaikannya untuk membayar kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan di dunia. Ini kalau ada kebaikan. Tapi kalau seandainya kebaikannya tidak ada, atau kebaikannya habis membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, saking banyaknya kezaliman yang dia lakukan. Ternyata banyak orang yang sakit hati olehnya, disebabkan lisannya. Bukan hanya satu orang, dia mencaci maki orang lain. Ternyata berpuluh-puluh orang yang sakit hati dikarenakan lisannya. Nah, sehingga orang-orang yang sakit hati tersebut, yang dizalimi dengan lisannya, dia mencaci, memaki orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, banyak sekali. Nah, sehingga di akhirat nanti kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan pun habis semuanya untuk membayar kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan. Nah, dan tatkala habis atau tidak ada kebaikan-kebaikan, maka diambil kejelekan-kejelekan orang yang dizaliminya dan dipikulkan kepada orang yang menzalimi, wal'iyadzubillah. Ya, sehingga tentunya bertambahlah kejelekannya di atas kejelekan. Dia sudah memiliki kejelekan, sementara kebaikannya hilang, yang ada kejelekan orang lain ditambahkan kepada dirinya. Ini orang yang bangkrut. Sehingga Nabi mengingatkan, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, minta maaflah, minta kehalalannya sekarang ini juga. Jangan nunggu-nunggu nanti-nanti, dikarenakan kita enggak tahu kapan ajal menjemput kita. Kalau seandainya ajal menjemput kita dalam keadaan kita belum minta maaf kepada orang yang kita zalimi, dan dalam keadaan orang yang dizalimi belum memaafkan, maka sungguh kerugian yang luar biasa di hari kiamat nanti. Amal kebaikan kita akan diambil, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Sebaliknya, kalau habis amal kebaikan kita, diambil kejelekan orang yang dizalimi dan dipikulkan, diberikan kepada orang yang menzaliminya. Nah, sehingga dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang wajibnya bagi seorang untuk meminta kehalalan, meminta maaf dari kezaliman yang telah dilakukan kepada saudaranya. Nah, baik zalim dalam masalah kehormatan yang kita sebutkan tadi, kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, sama saja apakah orang yang kita rusak kehormatannya dia mengetahui ataupun tidak mengetahui. Nah, dan telah kita jelaskan zalim yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah ini berkisar antara tiga perkara. Apakah zalim berupa darah, menumpahkan darah orang lain, melukai orang lain, memukul orang lain, atau zalim yang berkaitan dengan harta, mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, merampok, menipu, riba dan yang semisalnya, atau berkaitan dengan kehormatan, mencaci maki, menghina, menggibahi, mengadu domba dan yang semisalnya. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu mulia bagi kalian. Bahkan mulianya seperti mulianya kota Makkah, seperti mulianya bulan Zulhijjah, seperti mulianya hari Arafah. Nah, kalau seandainya zalimnya berkaitan dengan diri seorang, misalkan pernah menganiaya orang lain, pernah memukul orang lain sampai terluka, atau mungkin pernah memotong bagian tubuh orang lain, atau mungkin membunuh orang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf kepada orang lain, dan juga memberikan kesempatan ya, kepada orang lain untuk silakan membalasnya. Nah, atau mungkin dengan memberikan ganti rugi. Nah, ada orang yang pernah kita pukul, misalkan, kita minta maaf kepadanya. Kalau seandainya orang ini mengatakan saya tidak akan memaafkanmu kecuali engkau membayar dengan jumlah sekian, kalau seandainya kita mampu dan tidak memberatkan kita, kita bayar. Nah, supaya orang tersebut memaafkan kita. Ya. Barakallahu fikum. Atau ada orang yang kita zalimi, berupa tadi memukulnya, menendangnya sampai terluka dan sebagainya. Ya. Kita minta maaf kepadanya, dia mau memberikan maaf. Kami mengatakan, saya akan minta maaf kalau seandainya biaya pengobatan kamu yang tanggung. Maka hendaknya kita menanggung biaya pengobatan tersebut. Nah, sebab-sebab yang membuat orang yang kita zalimi memaafkan kita, maka hendaklah kita lakukan selama kita mampu melakukannya. Nah, adapun yang berkaitan dengan harta, kita menzalimi orang lain dalam bentuk harta. Nah, baik itu menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, maka di antara bentuk minta kehalalannya dia memberikan harta atau hutang tersebut kepada orang yang memberikannya hutang kepadanya. Nah, atau kalau seandainya dia pernah mencuri orang lain, maka kembalikan hasil curian tersebut kepada pemiliknya. Atau dia pernah menipu orang lain dalam bentuk harta, maka kembalikanlah harta tersebut kepada pemiliknya. Ini bentuk minta kehalalan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orangnya tidak ada, atau mungkin dia tidak mengetahui di mana orang yang telah dia zalimi dalam bentuk harta. Misalkan si A pernah mencuri kepada si B. Nah, kemudian dia bertobat ingin minta maaf kepada si B. Ternyata si B ini tidak diketahui keadaannya di mana. Dia sudah cari ke sana, cari ke sini. Dia mengetahui ke mana orang ini. Dia cari ahli warisnya pun tidak mengetahuinya. Maka hendaklah dia bersedekah atas nama orang yang pernah dia curi hartanya tersebut. Ya, sedekah atas nama fulan yang telah dia curi hartanya. Nah, kalau seandainya orang tersebut telah meninggal dunia, orang yang dizalimi, ditipu hartanya, dicuri hartanya, telah meninggal dunia, dan kita ingin minta maaf kepadanya, maka kalau seandainya ada ahli warisnya, berikan harta yang telah kita tipu tersebut atau harta yang telah kita curi tersebut kepada ahli warisnya. Dikarenakan harta seseorang setelah meninggalnya berpisah, berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga hendaklah menyerahkan harta tersebut kepada ahli warisnya. Nah, ini kalau diketahui ahli warisnya. Kalau sudah diketahui, maka hendaklah bersedekah dengan nama, atas nama orang yang telah kita zalimi dalam bentuk harta tersebut. Nah, yang ketiga, kalau kezalimannya berupa kehormatan, mencela seseorang di suatu majlis, mencaci maki, menggibahi seseorang di suatu majlis, maka hendaklah dia meminta kehalalan. Orang yang digibahinya, yang dibicarakan kejelekannya, apabila orang tersebut mengetahui bahwasanya dia telah mencelanya, telah mencaci makinya, telah menggibahinya. Nah, misalkan si A menggibahi si B dalam suatu majelis, dan si B ini mengetahui bahwasanya si A ini menggibahinya, maka di antara bentuk meminta kehalalan, maka si A ini dia datang kepada si B, kemudian dia minta maaf. Saya telah melakukan ini, melakukan itu. Nah, saya telah menghinamu, mencelamu dalam suatu majelis, membicarakan kejelekanmu, dan saya datang kepadamu untuk meminta maaf. Kalau seandainya dia memaafkan, maka masya Allah ini nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi semuanya. Nah, yang memberikan maaf akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izza. Nabi mengatakan seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain akan ditambah kemuliaannya. Kalau kita lafaz memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang yang menggibahi kita, memaafkan kesalahan orang yang mencela, mencaci maki kita, maka Allah akan menambah kemuliaan kepada kita. Nah, jika kalau diberikan maaf, diberikan uzur, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi semuanya. Bagi yang meminta maaf, alhamdulillah dimaafkan kesalahannya. Bagi yang memberikan maaf pun, ini merupakan nikmat dari Allah, dikarenakan akan diangkat derajatnya, ditambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya orang yang dicaci maki, dihina ini tidak memaafkan kecuali dengan memberikan ganti rugi, ya. Misalkan si B ini enggak terima, kamu telah merusak nama baik saya. Nah, saya tidak akan memaafkanmu sampai engkau memberikan sekian daripada harta, ya. Maka sebagai tebusan dari cacian makian yang telah dia lakukan kepada orang tersebut, kalau dia mampu, hendaklah dia memberikan harta tersebut untuk melunakkan hati orang yang telah dia gibahi, telah dia caci, maki, hina, supaya dia pun bisa memberikan maaf kepadanya. Berikan. Nah, tapi kalau seandainya orang ini enggan untuk memaafkan, ditawarkan dengan harta, saya akan berikan ganti rugi misalkan. Nah, dari hinaan, cacian, makian yang telah saya lontarkan kepadamu, tapi ternyata orang ini tidak memaafkan, saya tidak akan memaafkanmu misalkan, sampai saya tuntut di akhirat nanti misalkan. Padahal orang ini sudah minta maaf, ya. Orang yang berbuat zalim sudah minta maaf kepadanya, minta maaf, saya minta maaf. Nah, bahkan sampai dia mengatakan, kalau saya harus mengganti rugi atas kesalahan saya siap. Tapi orang ini, orang yang telah dihina, caci maki, digibahi ini mengatakan, saya tidak memberikan maaf kepadamu sampai saya tuntut di akhirat nanti. Ya, ada kayak gitu enggak? Ada kadang-kadang. Nah, maka kalau seandainya orang yang menzalimi tadi benar-benar dia bertobat, nah, dan benar-benar dia minta maaf kepada orang yang dizaliminya, maka kalau seandainya taubatnya taubat yang hakiki, yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan keridhaan kepada orang yang dizaliminya di hari kiamat nanti. Ya. Walaupun orang tadi mengatakan, saya tidak akan memaafkanmu sampai saya tuntut di hari kiamat. Tapi kalau orang tadi benar-benar tulus minta maafnya, benar-benar dia ingin meminta kehalalan dari orang yang zaliminya, walaupun orang yang zalimi mengatakan tadi, saya akan tuntut di hari kiamat, saya tidak akan memaafkanmu sama sekali di dunia ini. Nah, kalau taubatnya yang sesungguhnya sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada orang yang zalimi di hari kiamat nanti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau seandainya orang yang zalimi tadi yang berupa kehormatan tidak mengetahuinya, misalkan si A menggibahi si B di satu majelis, ya, si B gak tahu bahwasanya dirinya digibahi oleh si A, disebutkan kejelekan-kejelekannya oleh si A di majelis tersebut. Maka kalau seandainya si B tadi yang digibahi tidak mengetahui, maka kata para ulama, tidak perlu dia datang kepada si B untuk minta kehalalan atau minta maaf, tapi cukup baginya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan si B tersebut di majelis yang dia pernah mencaci, maki, menghina, membicarakan kejelekannya. Dan cukup baginya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendoakan kebaikan kepada orang yang digibahinya di majelis tersebut. Nah, ini kalau seandainya orang yang digibahi tidak mengetahui, ya, maka cukup kita di majelis yang kita gibahi tersebut ganti dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Ya, misalkan di majelis ini saya membicarakan si fulan ini jelek dan sebagainya. Nah, gibah yang dari syariat kan. Adapun kalau gibah yang disyariatkan, maka enggak apa-apa. Sebenarnya untuk tahdir misalkan, tahdir gibah, tapi disyariatkan, mengingatkan kesesatan seseorang, hati-hati si fulan sesat, ini enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau seandainya gibahnya bukan gibah yang disyariatkan, ada majelis misalkan obrolan, ada 5 orang misalkan, di sana si A ini berbicara menjelek-jelekan si B. Si B ini begini, begitulah sebagainya. Nah, dalam keadaan si B gak mengetahui dirinya digibahi, Kemudian si A baru sadar, oh ini ghibah, ini enggak boleh, saya ingin minta maaf kepada si B. Maka bentuk permohonan maafnya, kalau si B tidak mengetahuinya, cukup dia membicarakan kebaikan-kebaikan si B di majelis yang sebelumnya dia menjelek-jelekannya. Cukup baginya memintakan ampun untuk si B, mendoakan kebaikan untuk si B di majelis yang dia sebelumnya menjelek-jelekan dan menghinanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kedzaliman ini perkara yang sangat berbahaya. Ya. Bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Sehingga jaga lisan kita. Jangan sampai menzalimi orang lain. Jaga tangan kaki kita. Jangan sampai menzalimi orang lain. Kalau kita hendak berucap, pikirkan terlebih dahulu. Ini menzalimi orang lain atau tidak. Jangan asal-asalan. Jangan asal bunyi. Ternyata banyak orang yang terzalimi dengan ucapan kita. Ternyata banyak orang yang terzalimi dengan perbuatan kita. Hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berkata. Hati-hati dalam tulisan. Ya. Bentuknya WhatsApp, bentuknya SMS ataupun yang lainnya. Alhamdulillah ilahuna, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.